بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسوله. إخواني في الله، أعزني الله وإياكم. Masing-masing kita pasti memerlukan, membutuhkan teman dekat yang setiap hari kita bisa berjumpa dengannya, berkasih sayang dengannya, yang bisa kita merasa tenteram, kita bisa menyampaikan apa yang ada pada diri kita. Manusia tidak mungkin bisa hidup sendirian. Manusia disebut insan karena ya'nas ma'a ghairihi minan nas, merasa nyaman, merasa tenteram dengan adanya teman yang lain itu. Kita enggak bisa hidup sendirian. Kita membutuhkan persahabatan, persaudaraan. Gak ada satupun di antara manusia yang selamat dari masalah ini. Artinya bisa terbebas dari persaudaraan. Tetapi yang patut kita pahami, patut kita ketahui, persaudaraan, perkawanan, persahabatan itu punya pengaruh besar terhadap diri kita. Karena itu, karena pentingnya, perlunya, kebutuhan kita terhadap persaudaraan, dan persaudaraan itu punya pengaruh besar, pengaruh positif dan negatif. Agama kita, agama yang sempurna, memberikan bimbingan pada kita agar kita bisa pandai memilih persaudaraan. Pengaruhnya besar. Di dalam kehidupan kita keseharian itu akan berpengaruh besar namanya persaudaraan. Mari kita lihat beberapa ayat ataupun hadis yang berbicara, mengajarkan kepada kita atau memberikan bimbingan kepada kita untuk kita bersahabat, berkawan, dan juga mengajarkan kepada kita agar kita berhati-hati dalam memilih. Perlu kecerdasan, perlu kepandaian untuk memilih persahabatan itu. Di antara hadis yang mengajarkan kita masalah ini adalah hadis Musa al-Ash'ari. Beliau mengatakan, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, innama masalul jalisi salih wa jalisi su kahamil misik wa nafihil kir. Diumpamakan oleh Nabi tentang teman dekat yang soleh dan teman dekat yang jelek. Itu seperti kalian berteman dengan hamil misik, penjual minyak wangi, ataupun nafihil kir, pandai besi. Ini ada permisalan untuk menggambarkan persahabatanmu Kalau kamu bersahabat dengan orang soleh, jalis soleh, maka diperumpamakan seperti hamil misik. Kalau engkau bersahabat dengan orang yang jelek, kanafil kir, penjual apa pandai berkawan dengan pandai besi. Perumpamaan yang sangat bagus sekali. Perumpamaan memberikan gambaran kepada kita sehingga mudah kita menelaah, sehingga kita mudah memahami permasalahan. Yang pertama kata Rasul alaihi wasallam, pertemananmu dengan orang soleh itu seperti hamilil misk. Bagaimana kondisi pertemananmu dengan hamil misik? Rasul mengatakan imma ayyuhdhiyaka wa imma antabta' minhu wa imma antajida minhu rihan thayyiban. Ketika dirimu bersahabat dengan orang soleh, maka akan ada tiga kemungkinan. Yang pertama, engkau bisa jadi diberi olehnya minyak wangi. Atau kemungkinan yang kedua, engkau membeli darinya. Kemungkinan yang ketiga, kalau tidak diberi, kalau engkau tidak membeli, ya paling tidak akan mendapatkan aroma wangi sang penjual itu. Ini pengaruh yang akan engkau dapati kalau kamu duduk berkawan dengan hamil misik. Dari tiga-tiganya ini enggak ada yang jelek. Bisa jadi engkau diberi hadiah nih buat, atau paling tidak dioleskanlah bagi dia. Satu olesan itu bukan satu yang merugikan. Sebagian mereka memberi hadiah kalau karena dirimu adalah teman dekat, satu botol. Paling tidaknya kamu beli, kalaupun beli belum dapat, paling tidaknya duduk dengan dirinya mendapatkan aroma wangi. Karena penjual itu ketika menjual, menjajahkan barangnya, memasukkan katanya ke botol, itu ada yang berbekas di tangannya, atau dia ketika memberikan contoh pada orang lain, itu mendapatkan, dicontohkan ke badannya, wangi. Penjual minyak wangi akan tampil dengan wangi. Wanginya dia sudah membuat kita senang. Wanginya dia sudah membuat keberuntungan buat kita. Paling rendah-rendahnya engkau berkawan dengan hamil misik, engkau akan mendapatkan aroma wangi yang ada pada dirinya. Itu paling rendahnya. Wanafil kir, bandingkan dengan kelompok satunya. Ketika engkau berkawan dengan nafil kir, tukang pandai besi, kondisi seseorang bersahabat dengan pandai besi, ayah rikosia bahu wa ima antajida minhu rihan muntinah. Ada dua kondisi, dan dua kondisi ini enggak ada yang bagus. Imma yang pertama, engkau akan kena peletikan bunga apinya, paling tidak akan membakar bajumu atau bikin bolong bajumu. Atau setidak-tidaknya, seminim-minimnya, engkau akan mencium aroma jelek dari ketika las api yang bertemu dengan besi ataupun bertemu dengan logam-logam yang lainnya itu mengeluarkan aroma api, aroma, aromanya itu bukan enak. Aromanya jelek. Itu paling sedikit yang kau akan dapati kalau engkau berkawan dengan pandai besi. Di antara dua resiko yang engkau akan dapati, enggak ada yang enak. Maka Rasul alaihissalatu wassalam menggambarkan kepada kita dua kondisi itu. Tinggal sekarang kita milih yang mana. Ketika kita akan bersahabat, akankah kita milih kelompok yang pertama, yaitu seperti orang penjual minyak wangi, memberikan kebaikan-kebaikan, atau engkau akan berkawan seperti seseorang pandai besi yang memberikan kepadamu kejelekan-kejelekan. Ada dua pilihan, silahkan kalian memilih. Kecerdasan apa yang antum miliki untuk memilih dari dua jenis ini akan berpengaruh dalam kehidupanmu. Maka majelis salihin, majelis al-akhyar, kalau kamu duduknya sama orang-orang soleh, kalau kamu duduknya sama orang-orang baik, itu akan memberikan kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Kalau kamu duduknya sama orang soleh, kamu duduknya dengan orang al-akhyar, akan menjauhkan dirimu dari kejelekan-kejelekan. Duduknya dirimu dengan al-akhyar, orang-orang baik, akan menambahkan kebaikan untuk dirimu, akan bermanfaat untuk dirimu, baik duniamu ataupun akhiratmu. Kalau kita pandai memilih, kita duduk dengan orang-orang baik, maka akan memberikan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Akan bermanfaat untuk di duniamu dan akhiratmu. Lawannya, kalau yang kita pilih adalah teman-teman jelek, waliyadzubillah, yang akan kita peroleh adalah kejelekan-kejelekan. Menambah kejelekan kita. Lah kalau kejelekannya semua di dunia masih mending. Permasalahannya pengaruh dari duduk dengan orang-orang jelek itu akan berpengaruh terhadap akhirat kita. Maka Rasul alaihissalatu wassalam memberikan gambaran kepada kita tentang duduk. Teman duduk diajarkan agar kita memilih hamil misik. Karena duduknya kita dengan hamil misik akan memberikan keberuntungan, salah satu di antara tiga keberuntungan kita. Dan mengingatkan kepada kita agar kita hati-hati dari majelis yang jelek, karena akan memberikan dua, salah satu di antara dua atau kedua-duanya, dan itu semua kejelekan. Artinya kita perlu hati-hati di dalam memilih teman, sahabat, di dalam memilih pergaulan kita. Patut kita pandai, patut kita jeli dalam memilihnya. Sebagian orang-orang soleh mengatakan man jalasa khairan asobathu barakatahu. Barang siapa memilih, memiliki teman dekat orang soleh, maka dia akan mendapatkan berkahnya duduk bersama mereka. Fajalisil awliya Allah la yahqa la yashqa wa in kana kalban ka kalb ashabul kahfi. Duduknya kita dengan para aulia Allah tidak akan menjadikan engkau rugi, tidak akan menjadikan engkau sedih, tidak akan menjadikan engkau rusak. Yang adalah kemanfaatan, keberkahan. Walaupun cuma sekedar kalb anjing berkawan dengan orang soleh, dia akan mendapatkan kebaikannya. Seperti anjing ashabul kahfi. Jadi terkenal, jadi mendapat kebaikan. Itu anjing kalau berkawan dengan orang soleh, seperti itu hasilnya. Apalagi kalau kita manusia berkawan dengan orang soleh, lebih-lebih lagi bisa mengambil manfaat yang besar darinya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, la tusahib al-fajir. Jangan engkau bersahabat dengan al-fajir, orang yang jelek, pendosa. Kenapa sih? Fa'innahu yuzayyin laka fi'luhu. Karena orang fajir, kalau engkau bersahabat dengan orang fajir, dia akan menggambarkan baiknya apa yang dia lakukan. وَيُوَدْتِ لَوْ أَنَّكَ مِثْلُهُ. Dan dia berharap, dia akan berusaha, engkau seperti dia, engkau berbuat seperti dia. Artinya ada dakwah, ada ajakan untuk kamu berbuat seperti dirinya berbuat. Antum bisa lihat di dalam kehidupan, di dalam persahabatan, kalau dia orang jelek, katakanlah peminum, maka akan mengajak temannya untuk menjadi peminum. Sedikit demi sedikit. Dengan bahasa-bahasa indah. Ini kan minuman persahabatan. Masa sih sama teman enggak se-CS, enggak sebahati, enggak se... Ayo, ayo. Kalau engkau berkawan dengan penjudi, mungkin dia tidak akan langsung mengajak judi, tetapi digambarkan bahagianya. Ini cuma hiburan. Ya, cuma sekedar lah. Yang penting uang itu cuma 5.000. 5.000 itu cuma agar kita semangat. Dijebak dirimu untuk masuk. Setelah masuk sedikit demi sedikit, dia katakan, kamu kan sedang butuh duit. Kalau kamu ini dapat, wah ledakan, kamu bisa dapat sekian juta. Cuma hanya dengan berapa ribu saja, kamu dapat sekian juta. Orang-orang yang perbuatannya jelek terus mempengaruhi dirimu untuk kamu seperti dia, maka akan digambarkan apa yang dilakukan adalah satu perbuatan yang indah. Begitu pula ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah akan menggambarkan kepada dirimu perbuatan bid'ahnya. Dia katakan itu adalah satu kebaikan, amalan kebaikan. Terus digambarkan, digambarkan, digambarkan. Maka Ali bin Abi Thalib memberikan wasiat kepada kita, la tusahibul fajir. Jangan engkau berkawan dengan orang fajir. Maka dia akan memberikan gambaran-gambaran indah terhadap perbuatan yang dia lakukan itu, dan berharap engkau akan mengikutinya. Bahkan sebagian mereka menjebak dirimu untuk berbuat seperti dia persis. Rasul alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, beliau alaihi wasallam mengatakan, al mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kebiasaan teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah, koreksilah teman dekatmu itu. Siapa sesungguhnya teman dekatmu itu? Rasul katakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kebiasaan dari saudaranya, teman dekatnya itu. Menunjukkan bahwa khalil, teman dekat sahabatmu itu berpengaruh pada dirimu, pada agamamu, pada akhlakmu. Al-mar'u ala dini khalilihi. Apa yang menjadi kebiasaan temanmu itu akan berpengaruh pada kebiasaan diri kita. Apa yang menjadi keyakinan dia, apa yang menjadi akhlak dia, itu akan menjadi kebiasaan kita pula. Kalau engkau berkawan dengan orang baik, maka dirimu akan mendapatkan contoh teladan kebaikan itu. Tapi kalau dirimu berkawan dengan orang jelek, engkau akan meniru bahayanya teman dekat itu bisa mempengaruhi kita sampai gaya kita keseharian. Sampai gaya kita, keseharian kita, itu akan terpengaruh. Berapa banyak orang yang ketika belum ngaji dan setelah ngaji langsung berubah drastis. Sebelum ngaji punya kebiasaan tertentu, setelah ngaji berbicaranya pun lebih hati-hati, lebih lemah lembut, karena dia bersahabat dengan orang-orang baik. Yang dulunya dia berkata kalau ucapan itu keras, setelah ngaji malu, karena teman-temannya gak ada yang keras. Yang dulu ucapannya jelek, sumpah serapah, sering keluar dari lisannya kebun binatang, setelah ngaji langsung berubah. Tetapi kita balik, betapa menyedihkannya seorang anak yang dididik di satu pondok pesantren keluar, dia bersahabat dengan anak-anak jalanan, langsung berubah lisannya itu, bukan zikir lagi, tetapi kalimat-kalimat yang jelek, bahkan sering keluar dari lisannya nama-nama binatang. Na'udzubillah. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kebiasaan atau agama dari temannya. Kalau temannya orang baik, kalau temannya ahli sunnah, kalau temannya seseorang peduli dengan agama, maka dia akan seperti itu. Kalau temannya orang jelek, kalau temannya orang jalanan, kalau temannya lisannya jelek, kalau temannya ahlul bid'ah, dia akan seperti itu pula. Betul-betul jiwa ini mudah sekali terpengaruh oleh teman dekat. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan pada kita, falyandur ahadukum man yukhalil. Masing-masing kalian lihat teman dekatmu, dikoreksi. Agama mengajarkan kepada kita, kita mengoreksi teman dekat kita. Untuk mengaudit, kalau bahasa sekarang mungkin, siapa sih teman dekat kita? Bagaimana sih pengaruh dia kepada saya? Pengaruh positifkah atau sebaliknya? Jangan sampai kita menyesal, salah memilih teman, sehingga menghancurkan diri kita, menghancurkan akhlak kita, menghancurkan agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, al-akhilla yawma idin ba'dhum li ba'din adu. Teman dekat kelak yauma idzin ba'dhum li ba'din menjadi musuh, yang satu dengan yang lain menjadi musuh. Al akhilla, teman dekatmu, ketika kamu salah mengambil teman dekat, kelak menjadi musuhmu. Kebanyakan teman dekat karena dia adalah orang yang paling berpengaruh pada diri kita, maka mereka, teman dekat itu, justru kelak akan menjadi musuh kita. Illa al-muttaqin, diperkecualikan oleh Allah, hanya orang-orang yang bertakwa sajalah yang tidak menjadi musuhmu. Kalau kamu berkawan dengan bukan orang yang bertakwa, ujung-ujungnya adalah kekecewaan karena dia adalah musuhmu. Maka patut kita hati-hati dari teman dekat kita. Ayat ini, al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu, dikatakan turun ayat ini berkisah tentang dan Uqbah bin Abi Mu'ayth, dua Uqbah itu kadang alaihi salatu wassalam sudah mulai terpengaruh, artinya sudah mulai ada bersemi keimanan, duduk di majelisnya Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika orang-orang Quraisy mendengar Uqbah ini sudah mulai duduk di majelisnya Rasul, mulai orang Quraisy berkata kepada Umayyah bin Khalaf, temannya Uqbah, teman dekatnya Uqbah itu, Uqbah bin Abi Mu'ayth ini, si Uqbah ini telah dituangi kepalanya oleh Muhammad kepada Umayyah, padahal Umayyah paling salam. Dikatakan Uqbah telah diisi otaknya, dipenuh, dituang. Artinya Uqbah sekarang sudah berubah, wahai Umayyah. Maka Umayyah mendengar itu marah. Umayyah mengatakan, wajhi min wajhika haram, In lakaita Muhammadan lam tattafil fi wajhihi. Wahai Uqbah, kata Umayyah, wajahku haram berjumpa dengan wajahmu. Artinya, aku tidak sudi berjumpa dengan kamu sebelum kamu temui Muhammad, kamu ludahi dia. Maka Uqbah pun melakukan itu, berjumpa dengan Nabi Muhammad, langsung diludahi. Maka Nabi pun bernazar untuk membunuhnya, dan terbunuhlah Uqbah, dan terbunuh pula Umayyah di kemudian hari. Yang jadi pelajaran dalam kisah ini, sampai Allah turunkan ayat al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Kasusnya seperti Umayyah dan Uqbah, yang semula sudah mulai duduk majelisnya Rasul karena dia punya teman dekat yang jelek, menghalangi dia untuk mendapatkan hidayah, bahkan sebaliknya dia telah berbuat kekufuran, kejahatan karena teman dekatnya. Dia tidak siap untuk pisah dengan teman dekatnya, jadilah dia orang yang rugi. Ada pula kisah sahabat Tsa'labi radhiyallahu anhu ketika berbicara tentang ayat ini. Beliau berkisah, kana khalilani mu'minan wa khalilan kafiran. Ada dua orang bersahabat di atas keimanan, ada yang lainnya dua orang bersahabat di atas kekufuran. Teman dekatnya yang satu sama orang beriman, yang satu bersahabat di atas kekufuran. Apa yang terjadi berikutnya? Famata ahadul mu'minin. Maka ketika salah satu di antara dua yang bersahabat di atas keimanan, salah satunya meninggal, berkata dia kepada Allah, ya Rabb, wa kana ya'muruni bil khair wa yanhani 'anil syarr. Temanku ini ya Rabb selalu mengajakku untuk berbuat kebaikan-kebaikan dan menjauhi perbuatan kejelekan-kejelekan. Si teman itu menyampaikan kepada Allah ketika dia mati, wa yanhani 'anil syarr. Kalau ada kejelekan, aku dilarang untuk melakukannya. Aku dicegah, aku dinasehati ya Rabb. Wa yukhbiruni anni mulaqika. Dan dia mengabarkan kepadaku bahwa kita ini pasti akan berjumpa denganmu ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, ni'mal khalil wa ni'mal akh wa ni'mas sahib kan. Inilah pertemanan yang paling bagus, persahabatan yang paling bagus, persaudaraan yang paling bagus. Ini di hadapan Allah, teman kita itu, kalau teman kita adalah orang baik, dia akan menyampaikan kepada Allah kebaikan kita. Bagaimana tentang diri kita, dia akan dikabarkan oleh teman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. sebaliknya kalau orang kafir. Ketika salah satu orang kafir itu meninggal, maka dia akan mengatakan kepada Allah, ya Rabb, inna fulanan kana yanhani ani ta'atika wa ta'atu rasulika wa ya'muruni bisyarr wa yanhani anil khair. Ya Rabb, temanku itu si fulan dulu melarang aku taat kepadamu, melarang aku taat kepada Rasulmu, dan memerintahkan aku untuk berbuat syar, berbuat kejelekan, dan memerintahkan aku untuk berbuat kejelekan dan melarangku untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Bahkan dia mengabarkan kepadaku, ya Rabb, ani ghairu mulakika, kita enggak akan bertemu dengan Allah. Fa'as'aluka ya Rabb alla tahdihi ba'di. Ya Rabb, aku mohon kepadamu, jangan kau beri hidayah orang itu, ya Rabb, setelah kematianku. Wa antudillahu kama adhaltani. Dan aku memohon, ya Rabb, engkau sesatkan dia seperti engkau menyesatkan diriku, ya Rabb. Wa antuhinuhu kama ahantani. Ya Rabb, rendahkanlah dia seperti engkau telah merendahkanku sekarang ini, ya Rabb. Maka ketika itu Allah katakan bahwa inilah perkawanan yang jelek, sangat beda jauh kondisi seseorang berkawan dengan kawan yang jelek. Pengaruhnya sampai ke akhirat kelak, pengaruhnya akan berakibat bukan cuma sekadar di dunia, tetapi terus berjalan. Oleh karena itu patut kita berhati-hati. Patut kita berhati-hati ketika kita berkumpul dengan siapa teman kita. Ruhi tabiat kita. Tidak sadar tabiatmu telah dicuri oleh dia. Tabiat dicuri artinya kita tanpa terasa mengikuti tabiat orang itu. Teman duduk kita, sahabat kita, itu punya pengaruh. Bukan cuma sekedar ucapan dia kita tiru, bukan cuma sekedar perbuatan dia yang bisa mempengaruhi kita. Bahkan cuma sekedar melihat teman kita itu, kalau terus-terusan kita bisa terbawa. Antum bisa lihat ketika seseorang bersahabat dengan temannya, apa yang dipakai oleh temannya itu, dia ingin melakukannya. Dia ingin sama. Dia juga ingin sama. Kita enggak usah berucap mengajak dengan hanya dengan melihat. Contoh yang gampang, yang sangat berpengaruh, ketika kita melihat orang yang suka joget, sekali, dua kali, tiga kali, badan kita bisa goyang sendiri, ngikutin dia. Itu salah satu contoh bahwa pandangan mata kita, kalau terus menerus, akan mewariskan kepada kita akhlak orang itu. Akhlak kita ini dipengaruhi betul-betul oleh lingkungan. Kalau lingkungan kita orang baik, kita akan terbawa dengan kebaikannya. Kalau lingkungan kita jelek, kita pun akan terbawa dengan kejelekannya. Hanya dengan pandangan, kalau terus menerus, maka akan berpengaruh pada kita. Bahkan kalau yang kita lihat adalah kebaikan-kebaikan, kebahagiaan-kebahagiaan, itu berpengaruh pada diri kita. Kalau yang kita lihat orang yang sedang senang, bahagia, sesuatu yang membahagiakan, itu berpengaruh pada jiwa. Katakanlah melihat pemandangan yang indah, jiwa ini jadi senang. Tetapi kalau yang kita lihat adalah sampah, sumpek, berpengaruh pada diri, itu pandangan. Kalau yang kita lihat orang yang bahagia, senang, karena dia telah melakukan perbuatan kebaikan-kebaikan, kebaikan punya asar, punya pengaruh terhadap kalbu seseorang. Kalau dia sholat, kalau dia berbuat baik, itu di wajahnya akan ada keindahan, akan ada ketenteraman. Kalau teman kita yang kita lihat orang yang seperti itu, akan berpengaruh pada jiwa kita. Tetapi kalau yang kita lihat adalah orang yang sedang sumpek terus, mukanya sedih terus kondisinya, akan berpengaruh pula pada jiwa kita. Maka kondisi seperti ini patut kita pelajari, patut kita berhati-hati. Bahkan yang seperti ini bisa kita lihat, hewan sekalipun punya pengaruh dari teman-temannya yang dia kumpul. Hewan yang liar, kalau dikumpulkan dengan teman-teman yang baik, jadi baik. Sebaliknya, yang baik dikumpulkan dengan liar, akan jadi liar. Bukankah para penggemar burung, ketika burung kita ingin suaranya bagus, kita kumpulkan dengan burung-burung yang lain yang suaranya bagus, yang kita kehendaki, akan ditiru. Pengaruh teman, pengaruh lingkungan. Bahkan yang demikian itu pada tumbuh-tumbuhan, pengaruh lingkungan akan berpengaruh. Itulah kondisi pertemanan. Kalau teman baik akan berpengaruh pada diri kebaikan, kalau teman jelek akan berpengaruh pada dirinya kejelekan. Bahkan kalau kita lihat air ataupun udara sangat mudah berubah dengan kondisi sekitarnya. Air dan hawa dengan udara itu akan rusak cuma dengan disandingkan dengan bangkai. Enggak usah dicampur. Ada bangkai, enggak perlu. Apa? Disandingkan akan jadi rusak. Udara kita, udara yang di sekitar kita, kalau ada bangkai akan rusak. Air, kejatuhan bangkai akan jadi rusak pula. Seperti itulah jiwa kita. Kalbu kita ini lemah. Al-kalbu dha'ifah. Maka sangat tergantung dengan teman dekatnya. Seperti apa temanmu, seperti itu pula kalbumu. Seperti itu pula dirimu. Kalau air, udara sangat mudah berpengaruh, kalbu lebih cepat dari itu. Ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum. maka sepatutnya kita pandai memilih teman dekat kita. Sepatutnya kita berhati-hati. Sepatutnya kita peduli. Karena ini akan berpengaruh pada akhirat kita. Teman dekat kita ini akan berpengaruh pada teman, pada keberlangsungan kebaikan kita. Ingat akan firman Allah, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu. Jangan sampai salah memilih pertemanan justru akan menjadi musuh kita kelak di yaumul kiamah. Justru dialah yang akan mengadukan kita kepada Allah dan akan melaknat kita di hadapan Allah, wal iyadu billah. Illal muttaqin. Kecuali kalau temanmu adalah orang bertakwa. Orang yang takut kepada Allah. Orang yang selalu membentengi dirinya dari kemurkaan Allah. Yaitu orang-orang yang menjalani perintah-perintah Allah. Mencari ridha Allah. Menjauhi perbuatan-perbuatan yang Allah murka, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah muttaqin. Maka carilah orang-orang soleh sebagai teman dekat kita. Jadikanlah mereka khalil. Cerdaslah, pandailah dalam memilih teman, karena berpengaruh dunia dan akhirat kita. Berpengaruh terhadap akhlak kita, berpengaruh terhadap kebiasaan kita. Ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, menjadikan nasihat bagi kita semua, dan dengan ini kita akan memilih siapa yang patut dan pantas menjadi teman dekat kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.